Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-135 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, وهذا التقدير التابع بعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. Dan takdir yang mengikuti ilmu Allah, yaitu penulisan di dalam lauhul mahfuz, itu mengikuti apa yang Allah ketahui. Makanya diurutkan tadi, beriman dengan ilmu, kemudian beriman dengan kitabah. Takdir yang ditulis tadi itu mengikuti apa yang Allah ketahui. Tidak ada pertentangan antara ilmu Allah dengan apa yang Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Itu berada di beberapa tempat atau beberapa keadaan. Jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun secara terperinci. Berarti di sana ada penulisan secara jumlah, secara umum, semuanya Allah tulis. Dan itu di mana? Itu berada di dalam lauhul mahfuz. Jumlatan. Semuanya dan secara terperinci Allah sebutkan di sana. Faqad kataba fil lauhil mahfuz ma syaa. Maka Allah SWT telah menulis di dalam lauhul mahfuz apa yang dia kehendaki. Ini adalah secara umum dan terperinci Allah SWT ciptakan di sana. Allah tulis di sana. فَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ. Maka apabila Allah SWT menciptakan jasad janin, sebelum Allah SWT meniupkan ruh nyawa di dalamnya, maka Allah SWT mengutus seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Menulis rezekinya, apa yang akan Allah SWT berikan kepada makhluk ini selama hidupnya ditulis. Wa ajalihi, dan ditulis ajalnya, kapan dia akan meninggal dunia. Di mana dia akan meninggal dunia. Ya, sebelum dia keluar dari perut ibunya sudah ditentukan rezeki. Ditanggung oleh Allah rezeki. Dan sudah ditentukan oleh Allah ajal. Dia tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna rezekinya. Dia tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna ajalnya. Wa amalihi, dan juga amalannya yang akan dia lakukan selama di dunia. Baik perkara yang merupakan ketaatan, kemaksiatan, atau perkara yang mubah. Ditulis. Wa syaqiyin au sa'id, dan sa'id apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Kebahagiaan dia, celakanya dia, maka ini sudah ditulis juga sebelum dia dilahirkan. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal. Ini ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u qalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihi malak wa yu'maru bi 40 kalimat. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan juga apakah dia ini menjadi orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Yang ditulis di sini apa? Apa bedanya dengan apa yang ada di dalam lauhul mahfuz? Kalau yang ada di dalam lauhul mahfuz, maka ini adalah semuanya, bukan khusus. Adapun yang ditulis ketika seseorang berada di dalam perut ibunya, maka sebagaimana dalam hadis, yang ditulis apanya di situ? Khusus untuk janin ini. Ditulis 4 perkara saja. Rezekinya ditulis. Ajalnya ditulis. Amalannya ditulis. Kebahagiaan dan kesusahan dia juga ditulis. Dan perlu diketahui bahwasanya apa yang ditulis oleh malaikat tadi tidak keluar dari apa yang Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam lauhul mahfuz. Jadi, kalau di dalam lauhul mahfuz ditulis tentang rezeki seseorang, maqadiral khalaik, takdir-takdir dari makhluknya. Maka di dalam penulisan malaikat, ini juga ketika dia menulis rezekinya itu juga tidak berbeda dengan apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam lauhul mahfuz. Ajalnya juga demikian. Amalannya juga demikian. Berarti di sana ada yang umum, ya, dan di sana ada penulisan yang khusus. Dan para ulama menjelaskan, di antara penulisan yang khusus, selain penulisan takdir dari janin yang ada dalam perut seorang ibu, di sana ada takdir sanan atau hauli. Kalau ini tadi dinamakan dengan takdir umri, takdir yang ditulis untuk seumur seseorang sampai dia meninggal dunia, dikenal dengan takdir al-umri, takdir selama hidup dia. Di sana ada takdir al-hauli, haul artinya adalah setahun, yaitu takdir yang ditulis setiap tahun, ditulis takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan. Ini dinamakan dengan takdir hauli, yang ada dalam firman Allah Azza wa Jal, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar di sini, malam Al-Qadar, karena di situ ditulis takdir yang terjadi selama satu tahun ke depan. Sebagaimana juga dalam firman Allah, fiha yufrahu kullu amrin hakim, di dalamnya akan diputuskan seluruh perkara yang kokoh dan bijaksana, yaitu ditakdirkan di malam tersebut. Inilah ini masuk dengan takdir hauli. Dan apa yang ada dalam takdir hauli juga tidak akan terlepas dan tidak akan berbeda dengan apa yang tertulis di dalam lauhul mahfud. Bedanya lauhul mahfud ini umum, adapun takdir yang sanawi, hauli, maka ini adalah khusus untuk tahun tersebut. Tidak ditulis tiga tahun yang akan datang, hanya yang tahun tersebut saja. Berarti dia lebih khusus. Baik, di sana ada takdir yaumi, yaitu Allah SWT setiap hari Allah mematikan sebagian, menghidupkan yang lain, memuliakan sebagian dan menghinakan yang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah SWT dalam urusan, yaitu menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki, memuliakan, menghinakan. Maka ini adalah dinamakan dengan takdir yaumi, dan tiga jenis ini tidak terlepas dari takdir yang ada di dalam lauhul mahfuz. Fahadhal qadaru qad kana yunkiruhu hulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qadim. Maka takdir ini telah diingkari oleh hulatul qadariyah, yaitu derajat yang pertama ini. Derajat yang pertama ini tentang masalah ilmu dan juga penulisan di dalam lauhul mahfuz ini telah diingkari oleh hulat yang sangat berlebihan, yang sangat ekstrim dari sekte al-qadariyah. Karena mereka berlebihan dan sangat berlebihan sehingga mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan ini muncul di zaman para sahabat sebagaimana disebutkan dalam atsar Abdullah bin Umar, ketika beliau berada di Mekah dan datang dua orang yang berasal dari Basrah atau dari Kufah, kemudian mereka berusaha untuk mencari sahabat Nabi karena telah terjadi sesuatu yang besar di daerahnya. Ya, kemudian ketika melihat Abdullah bin Umar, mereka datang dan menceritakan bahwasanya muncul di sana orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir, dan bahwasanya al-amr unfun, dan bahwasanya sesuatu itu terjadi unfun, yaitu dengan sendirinya, bukan diawali dengan ilmu Allah, bukan diawali dengan penulisan Allah, terjadi sekarang, dan bahwasanya Allah tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadinya. Ini gulatul qadariyah dan diingkari oleh Abdullah bin Umar, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar, dan kabarkan bahwasanya Allah tidak akan menerima dari mereka sedekah sebesar gunung emas sampai mereka beriman dengan tepat. Menunjukkan bahwasanya orang yang meyakini demikian dia telah keluar dari agama Islam, tidak akan diterima amalnya sebesar apapun amalan tadi kalau dia sudah keluar dari agama Islam. Inilah yang diingkari oleh ghulatul qadariyah qadiman, dulu muncul di zaman Abdullah bin Umar, dan orang yang terjerumus ke dalamnya maka dia keluar dari agama Islam. Wa munkiruhu al-yawma qalil, dan yang mengingkari derajat ini di hari ini, yaitu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qalilun itu sedikit, ada tapi sedikit. Tapi zaman dulu banyak, tapi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada tetapi mereka sedikit. Ada yang mengatakan di antara ghulatul qadariyah di sini adalah Ma'bad al-Juhani. Ini di antara keyakinan mereka. Kemudian Ghailan ad-Dimashqi. Ada yang mengatakan mereka ini termasuk ghulatul qadariyah, orang yang mengingkari ilmu Allah, kitabatullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini